بسم الله الرحمن الرحيم. Ini saya sarankan ya, saya sarankan yang pengusaha kumpul, keluarkan petunjuk orang hijrah antum, pelajari, praktekan. Ayo, yang birokrat, yang diplomat kumpul, pelajari, ada bimbingan birokrasi di Quran, di hadis, keluarkan, pelajari, praktekan, sukses seperti Kiai Haji Agus Salim dulu sukses. Ada teman-teman yang pembelajar, mahasiswa nih ya, yang muda-muda belajar, keluarkan bimbingan belajar dalam Al-Quran, ada, sukses semua, banyak ayatnya, bahkan Imam Al-Bukhari membuat kitab khusus, kitabul ilmi, ada. Itu yang disebut dengan hijrah. Tapi tidak mudah berhijrah mendekat kepada Allah, jangan dikira tidak ada tantangan. Abdurrahman bin Auf dirampas segalanya. Antum pun begitu. Antum pemuda Real Madrid, pengen berubah menjadi pemuda Real Masjid. Pindah ke masjid, jangan dikira mudah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba teman-teman yang belum siap mengatakan, Soleh, Masya Allah. Padahal namanya Hussein. Kadang demikian. Yang tadinya gak berjilbab, sekarang mau berjilbab, mulai ada tantangan. Jadi berhijrah itu adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang bersiap mempraktekkan dalam kehidupan. Bukan berarti harus pindah tempat dan pindah profesi. Sepanjang di tempat itu ada yang mendekatkan dengan Allah, itu hijrah. Antum tinggal di Jakarta, masjid ada. Antum gak pernah ke masjid misalnya pengen hijrah, gak harus pindah tempat. Tinggal pindah antum ke masjid. Ayo ibadah, ibadah. Di hijrah itu tidak harus menuntut pindah tempat dan pindah profesi. Hijrah itu membuat antum lebih dekat dengan Allah. Kecuali kalau tempat antum sulit membuat antum beribadah. Seperti di Rahim sekarang, tembak, bunuh, eksekusi, hijrah. Karena tempat itu tidak mendukung untuk ibadah, pindah tempat. Jelas ya? Tapi ingat selalu ada tantangan. Ayo saya uji sebentar. Antum kerja, pilih ya. Pertama, pekerjaannya, gajinya pertama sebulan 1 miliar. Tapi susah sholat, sulit. Rapat, rapat, kerja lagi 1 miliar gaji sebulan. Yang kedua, gaji cuma 1 juta, tapi sholatnya enak banget. Kapan aja bebas. Cuma 1 juta. Kalau antum diminta milih, pilih di antara dua tadi. 1 miliar susah sholat, atau 1 juta gampang sholat. Ingat, tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Ayo. Gak mudah, apa dikira mudah? Ayo coba mulai, jangan dikira mudah. Yang gak biasa tahajud, sekarang mau tahajud, jangan dikira mudah. Nah, tantangan itu untuk melatih kesungguhan kita supaya benar dalam ibadah. Nanti kalau sudah nikmat, Allahu Akbar. Jangankan sholat fardu, ketinggalan sholat sunnah, gelisah itu. Gak enak. Ya Allah, terlambat saya ya Allah. Padahal azan aja belum, 5 menit sebelum subuh. Dia ketinggalan tahajud. Sebelum hijrah, kayaknya biasa. Ketinggalan sholat fardu, biasa aja. Biasa aja. Nanti setelah hijrah, keluarkan kenikmatan terjadi. Dan hebatnya, maaf ya, kadang-kadang ketenangan itu bagi orang yang sudah hijrah lebih penting dibandingkan materi yang dipegang. Yuk, coba lihat ya. Pilih, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Yuk, saya kasih waktu, saya minum sebentar. Sudah ada jawaban? Tenang itu kadang-kadang penting. Ya, karena itu saya ajak, teman-teman, saya ajak, mari kita berhijrah. Hijrah itu artinya kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya.